Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'ad. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Sifatul Shalah karya Muhammad Ibn Shalah Al-Utsaimin rahimallahu taala, ada sedikit keterangan tambahan untuk hadis yang telah kita baca di pertemuan yang lewat, yaitu di halaman 93, yaitu hadis yang didahului angka 4, diriatkan oleh Nasa'i dari Al-Bara radhiyallahu anhu. Kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanasma'u minhu, maka kami mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ayata ba'dal ayat, satu ayat setelah beberapa ayat dari surat Luqman, di kemudian Wadh-Dhariyat dan surat Adh-Dhariyat. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya Nabi di rakaat pertama membaca surat Luqman, kemudian rakaat kedua membaca surat Adh-Dhariyat. Dan yang dimaksud dengan nasma'u minhu al-ayata ba'dal ayat di Hasyiah Asindi dijelaskan maknanya adalah ay yaqra'u bihaisu nasma'ul ayata min jumlati maqra'ah. Artinya Nabi membaca bihaisu di mana kami mendengar sebagian ayat dari sejumlah ayat yang Nabi baca. Maka artinya ketika itu Nabi sholat dengan terkadang beliau baca ayat yang banyak, ada di antaranya yang diperdengarkan. Ada di antaranya, ada satu ayat diperdengarkan, kemudian yang lain lirih. Setelah itu ada, setelah membaca sejumlah ayat, dan ada satu ayat yang diperdengarkan, kemudian sisanya lirih. Demikian yang dimaksudkan. Maka Nabi baca utuh surat Luqman, namun dari surat Luqman yang utuh yang Nabi baca, sebagiannya ada yang diperdengarkan. Sebagiannya ada yang diperdengarkan dan mayoritasnya tidak diperdengarkan. Itu makna hadis. Sehingga di Hasyiah Sindi karya Hayatus Sindi, disampaikan wa hadza yadullu ala anna jahral qalil fi siriyah la yadurru. Di antara faedah hadis ini di Hasyiah Asindi, hadis ini dalil menunjukkan bahasanya jahar sedikit dalam salat siriyah tidak mengapa. Faedah yang lain, dan hadis ini dalil menunjukkan ala anal jam'a bainal jahri wasiri la yukrahu. Dan hadis ini dalil bahasanya menggabung antara jahar dan sir hukumnya tidak makruh. Salat itu, seorang itu salatnya pada dasarnya siriyah, namun kemudian ada terkadang ada beberapa ayat yang diperdengarkan, dan namun itu tidak dominan. Misalnya membaca 20 ayat, ya boleh jadi ada 2 atau 3 ayat saja yang diperdengarkan. Awal ayat, awal bacaan, diri. Dan nanti dapat, boleh jadi ayat ke-8 ya, atau 9 diperdengarkan. Sedikit diperdengarkan, setelah itu diri lagi. Setelah itu kemudian baca misalnya di ayat 15, dibaca agak keras, kemudian habis itu 16-nya sampai 20 lirih lagi. Semacam itu satu hal yang tidak mengapa. Ditegaskan, la yukrah, hukumnya tidak makruh. Dan ini tidak makruh tentu untuk imam. Sedangkan makmum ini tidak demikian. Makmum 100% sir. Sebagian makmum di tempat kita, ketika siriyah malah mencampur sir dan jahar. Nah, kemudian kita Lanjutkan di halaman 95 tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil maghrib, di salat maghrib. Diriatkan oleh Bukhari dari Marwan ibn Hakam, qal qila li Zaid ibn Zabit. Zaid bin Zabit berkata kepadaku, yaitu menegur dan mengingkariku, malaka taqra'u fil maghrib, kenapa kamu baca dalam salat maghrib hanya membaca qisar, yaitu qisar mufassal. Waqad sami'tu, padahal aku telah mendengar bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca saat salat maghrib tula tulayain, yang terpanjang dari dua yang panjang. Tulayain maknanya adalah al-an'am dan al-a'raf. Dan yang paling panjang dari dua surat tersebut tentu adalah al-a'raf. Dalam riwayat An-Nasa'i, dan di sini diriatkan oleh Nasa'i bilafdhin dengan lafaz, ataqra'u fil maghribi bil qulallahu ahad wa in atainakal kautsar, apakah engkau membaca dalam salat maghrib cuma al-ikhlas sama al-kautsar, rakaat pertama al-ikhlas, rakaat kedua al-kautsar. Ya, maka sahabat Nabi Zaid bin Sabit mengingkari dan mencela perbuatan Marwan ibn Hakam. Di mana dia saat kemudian menjadi penguasa dan jadi imam, dia merutinkan salat maghrib dengan qisar mufassal. Merutinkannya dengan qisar mufassal. Maka yang diingkari oleh Zaid ibn Sabit adalah iltizamul qisar, terus menerus yang dibaca cuma qisar mufassal. Itu yang diingkari. Qala, maka Marwan mengatakan na'am iya. Qal Zaid bin Sabit mengatakan fa mahlufatun. Maka aku bersumpah, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha. Sungguh aku bersumpah demi Allah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca saat salat maghrib atwal tulayain, yang paling panjang dari tulayain, dari dua tulayain dari surat Al-An'am dan Al-A'raf, dan yang panjang tentu Al-A'raf, yaitu ayat yang dibuka dengan alif lam mim shad dan seterusnya, surat Al-A'raf. Maka di sini dalil bahasanya merutinkan qisar mufassal di salat maghrib satu hal yang mungkar. Merutinkan qisar mufassal untuk salat maghrib dan qisar mufassal itu ad-duha sampai anas, itu satu hal yang dinilai mungkar oleh sahabat Nabi Zaid ibn Thabit. Yang benar, ya, Nabi sering qisar mufassal namun tidak selalu. Namun tidak selalu. Tadi kemarin di depan telah kita baca hadis tentang secara umum bacaan Nabi saat sholat jamaah. Ya, saat-saat maghrib, maka Nabi sering qisar mufassal. Namun tidak selalu. Dan selalu dan merutinkannya sehingga punya kesan seakan-akan tidak boleh selain qisar mufassal untuk sholat maghrib, itu satu hal yang dianggap mungkar oleh Zaid ibn Thabit. Warwa aidan, dan juga diriatkan dari Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat maghrib membaca surat Al-A'raf, dan satu surat Al-A'raf ini beliau bagi untuk dua rakaat. Maka di sini dalil bolehnya satu surat dibagi untuk dua rakaat. Kemudian diriatkan Nasa'i dari Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat salat maghrib membaca surat Ad-Dukhan. Ini hadis mursal karena Abdullah bin Utbah adalah tabi'in. Diriatkan Bukhari dari Jabir ibn Mut'im radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat maghrib membaca surat At-Tur. Zada terdapat tambahan dalam satu riwayat, maka tatkala Nabi sampai pada ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in sampai al-musaitirin, apakah mereka tercipta dari ketiadaan? Qad qalbi ayatira, maka hampir-hampir jantungku copot. Ila anna Sufyan sarahakan, tapi Sufyan menegaskan bi anna hadatsa bi hadzal bi hadzi ziyadah, bahasanya Sufyan menceritakan tambahan ini dari Az-Zuhri, walam yasma'ha minhu, ya, padahal tambahan tersebut ya, tidaklah ya, dia dengar minhu darinya, dari Az-Zuhri. Maka yang jelas, maka Jubair bin Mut'im itu mendengar hal ini saat dia masih masih kafir. Dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca surat At-Tur saat salat maghrib. Dan ketika itu Jubair ibn Mut'im itu belumlah seorang muslim. Sehingga dia kemudian masuklah iman pada dirinya saat ayat umkhilukum min ghairi syai'in. Dia katakan hampir-hampir jantungnya copot karena merenungkan maknanya. Dan diriatkan Al-Bukhari dari Ummu Fadl binil Harith radhiyallahu anha, beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat maghrib membaca surat Al-Mursalat. Thumma ma shallalana ba'daha, kemudian Nabi tidak salat menjadi imam bagi kami sehingga Allah wafatkan beliau. Wa dzakara anna Sayyidina Nasir menyebutkan bahasa ini kejadian fi baitihi, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ba'sa ayatila al-insan, oleh karena tidaklah mengapa seorang itu memanjangkan bacaan saat salat maghrib, ahyanan terkadang. Bahkan yang beri sepatutnya tidaklah dia baca kisah mufassal di sebagian keadaan. Sebagaimana sahabat telah valid dari Nabi SAW, kalau di salat maghrib Nabi membaca surat At-Tur. Demikian juga surat Al-A'raf, Nabi bagi menjadi bacaan untuk dua rakaat. Falem bari, maka tidaklah sepatutnya ayakuna daiman fi salatil maghrib, selalu terus menerus di salat maghrib membaca kisah mufassal. Bahkan itu satu hal yang mungkar menurut Zaid ibn Thabit. Beliau cela, beliau salahkan, beliau ingkari orang yang terus menerus membaca kisah mufassal di salat maghrib. Bal min sunnah, bahkan yang sesuai dengan sunnah adalah di salat maghrib membaca tiwal mufassal fi ba'dil layali, di sebagian malam. Kemudian di Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan, aku tidak mendapatkan satu hadis marfu yang isinya adalah tansis penegasan bacaan saat salat maghrib bi syai'in minal kisar mufassal, dari kisar mufassal. Illa, kecuali satu hadis yang diatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Nasa, di sana terdapat penegasan surat Al-Kafir dan surat Al-Ikhlas. Dan semisal itu diatkan oleh Ibn Hibban dari Jabir bin Samurah. Kemudian Ibn Hajar menyebutkan pembicaraan, pembahasan untuk dua hadis tersebut. Maka kemudian beliau akhir pembahasannya dengan mengatakan wal mahfud, riwayat yang mahfud. Kebalikannya adalah sad, anukar abiyah, bahasanya Nabi membaca Al-Kafir dan Al-Ikhlas itu di dua rakaat ba'diyah maghrib. Lafaz yang mengatakan itu untuk salat maghrib itu sad. Yang mahfud itu ba'diyah maghrib, yang sahih, riwayat yang sahih itu untuk ba'diyah maghrib dan bukan untuk salat maghrib. Ya, maka bahkan di sini terdapat penegasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak ada satu riwayat tegas mengatakan Nabi membaca saat salat maghrib kisah mufassal. Surat ini, surat itu, yaitu bagian dari kisah mufassal saat salat maghrib, kecuali satu hadis saja. Kecuali satu hadis di sana mengatakan Nabi membaca surat Al-Kafir dan surat Al-Ikhlas. Namun itu riwayat yang sad, riwayat yang da'if. Riwayat yang kuat, Al-Kafir dan Al-Ikhlas itu Nabi baca saat maghrib adalah saat ba'diyah, salat ba'diyah maghrib. Maka kalau tansis tidak ada. Namun yang ada global, yang kemarin telah kita baca, di salat maghrib Nabi baca kisar mufassal. Atau Nabi biasa baca kisar mufassal. Namun tanpa tansis, tanpa ada penegasan, surat tertentu dibaca di kisar mufassal. Yang ada tansisnya cuma satu. Kalau ini kan global, baca kisar mufassal kan banyak, dari ad-du'a sampai an-nas kan banyak. Tidak ada penegasan. Yang ada penegasannya cuma ini, namun itu pun kalau dinisbatkan untuk salat maghrib, sad. Yang sahih itu ba'diyah maghrib. Maka kesimpulannya, satu hal yang tidak sepatutnya dilakukan, terus-menerus kisah mufassal. Namun tidaknya terkadang bahkan tiwal mufassal, namun fi ba'dil ahyan di sebagian keadaan. Kemudian salat isya, diatkan Bukhari dari Abu Rafi. Aku salat bersama Abu Hurairah, salat ala atamah, nama lain dari salat isya. Ya, maka salat isya disebut al-isya, disebut juga dengan isya'ul akhirah, disebut juga dengan atamah. Faqa'an Nabi membaca surat insyikok. Fasajada, lalu di surat insyikok tersebut Abu Hurairah sujud tilawah. Setelah selesai salat, kutanyakan, mahadi apa ini? Abu Hurairah mengatakan, aku sujud dengan surat tersebut di belakang Abu Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku terus menerus sujud ketika membacanya sampai aku berjumpa dengan beliau, yaitu mati, yaitu meninggal dunia. Dan diatkanlah Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah Mu'ad bin Jabal salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat isya. Thumma yarji, kemudian pulang ke kampungnya. Kemudian beliau imami kaumnya. Fasolat al-isya. Kemudian beliau mengerjakan salat isya. Faqara bil-baqarah. Maka dia baca surat al-baqarah. Fansarafa rajul. Maka ada salah satu makmum yang insarafa. Yang meninggalkan. Yang mufarraqah. Yang niat menyendiri. Faka'ana, dan seakan-akan mu'at tanah wala minhum mencelanya. Dan di lafad yang lain yang kemarin telah kita baca, bukannya faka'anna, namun memang betul-betul Mu'ad mencelanya dengan mengatakan dia munafik. Maka sampailah hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menegur keras Mu'ad bin Jabal dengan mengatakan fattan, fattan, fattan, engkau bikin fitnah. Perbuatanmu menghalang manusia untuk cinta dengan kebaikan. Perbuatanmu, niat baikmu menghalangi manusia untuk cinta dengan ibadah dan kebaikan. Itu makna fitnah di sini. Dalam riwayat yang lain, ya Mu'ad, afatanun anta, apakah engkau hendak membuat fitnah, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya, dengan manusia tidak cinta untuk cinta dengan ibadah dan kebaikan. Nabi katakan 3 kali. Falaula salaita, maka hendaknya engkau salat ketika salat isya, bacalah surat al-a'la, surat wasyamsi waduhaha, surat asyams, wal-lail, dan surat al-lail. Jangan surat al-baqarah. Jangan surat al-baqarah. Cukup al-a'la, asyams, al-lail, atau yang sejenis itu panjangnya. Dalam riwayat yang lain, bacalah, ada perintah dengan tegas. Bacalah surat Asam, surat Al-A'la, dan semacam keduanya. Dalam riwayat Nasa'i disebutkan, bacalah surat Al-Infitar. Dalam riwayat yang lain, baca surat Al-Alaq. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqra' fi salatil isya' al-akhirah. Beliau membaca di salat isya, yang salah satu namanya adalah isya' akhirah. Nabi membaca surat Asyams wa Asybahia dan semacam itu minaswar dari berbagai macam surat. Maka kalau tadi perintah sunnah kauliyah, di sini sunnah fi'liyah. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat isya, Nabi membaca surat Asyams dan yang sejenis itu panjangnya. Diatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin. Ya, saat beliau safar beliau baca saat sholat isya di salah satu dari dua rakaatnya, beliau baca surat At-Tin. Ini tentu surat yang pendek, dan demikianlah sifat sholatnya musafir. Sholatnya musafir itu coraknya adalah cenderung ringkas. Maka Nabi baca surat At-Tin saat itu, saat beliau statusnya musafir. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Nasa'i dan Waqal, disini disebutkan, maka Nabi baca, yang Nabi baca saat sholat isya di rakaat yang pertama, beliau baca surat At-Tin. Hadza makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'uhu bita'yin. Inilah sejumlah hadis yang membicarakan tentang surat-surat yang Nabi baca bita'yin, secara tegas menyebut surat-suratnya. Dan tidaklah para imam yaitu memberikan perhatian dengan hadis-hadis semacam ini untuk kemudian diamalkan dan dipraktekkan. Ketika sholat maghrib, maka ya, terkadang cara kemudian untuk memilih surat yang dipilih untuk dibaca adalah dengan menimbang surat yang Nabi baca saat sholat maghrib, saat sholat isya, saat sholat subuh, dzuhur, demikian juga isya. Wa idza tara'a, dan jika tara'a terjadi saat sholat sesuatu yang perlu untuk mempercepat sholat, maka yang sesuai dengan sunnah kemudian sholatnya dipercepat. Diatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Qutadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, sungguh aku berdiri fi sholati saat aku sholat, dan aku ketika itu punya keinginan untuk memanjangkan bacaan saat sholat. Namun ketika aku ingin memanjangkan bacaan, tiba-tiba aku mendengar tangisan anak kecil. Fa'atajawwazu, maka aku pendekkan fi sholati sholatku, karahiyata, karena aku tidak suka menyusahkan ibunya. Diatkan oleh Al-Bukhari. Maka di sini dalil bahasanya wanita sholat berjamaah di masjid bersama laki-laki. Bahkan kemudian bahkan mereka plus membawa anaknya, membawa anaknya, dan anak kecil di sub perempuan, berada di sub perempuan, satu hal yang tidak mengapa, karena yang Nabi dengar adalah suara sobi, anak kecil laki-laki, bukan sobia. Maka di sini menunjukkan bahasanya anak kecil yang masih kemudian perlu dengan ibunya, dibawa oleh ibunya di sub laki-laki, satu hal yang tidak mengapa. Kemudian ada sini dalil bolehnya membawa anak kecil ke masjid. Ini bolehnya membawa anak masjid, anak kecil ke masjid, namun tentu manakala ya, orang tua tersebut bertanggung jawab terhadap anaknya. Ini bertanggung jawab dengan anaknya, tidak dibiarkan anaknya mengganggu jamaah, ya, karena tentu kalau dibiarkan mengganggu. Dan kalau orang tuanya tanggung jawab, kemudian anak tersebut diajak untuk berada di sampingnya, di dekatnya, maka tidak mengapa. Kemudian hadis ini dalil menunjukkan bahasanya khusyuknya Nabi itu tidak menyebabkan Nabi enggak tahu keadaan lingkungan. Sebagian orang punya persepsi khusyuk yang bagus itu kalau sampai enggak dengar apa-apa. Mau kemudian ada halilintar, mau ada gluduk, itu enggak dengar. Itu khusyuk yang top, itu khusyuk yang bagus. Kita katakan khusyuk yang paling sempurna khusyuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salatnya Nabi adalah khusyuk yang paling khusyuk. Dan Nabi mendengar suara bayi menangis, anak kecil menangis. Berarti Nabi tahu lingkungan meskipun beliau salat yang khusyuk. Salat beliau tidak mungkin kita katakan enggak khusyuk. Salat beliau khusyuk, meskipun demikian Nabi dengar ada kejadian suara tangisan, dan akhirnya Nabi pun kejadian ini kemudian membuahkan tindakan bagi Nabi yang semula ingin memanjangkan jadi memendekkan. Kemudian ini menunjukkan bagaimana seorang imam hendaknya dia perhatian dengan orang yang dia pimpin. Kalau ini dipanjangkan, maka ibunya akan semakin susah. Karena ini nangis, dan nangisnya makin lama makin kencang. Nah, ini imamnya masih enggak jelas kapan rukuknya. Maka ini menyusahkan si ibu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan demikian. Nabi adalah pemimpin yang rahim, yang belas kasihan, yang tinggi kasih sayangnya, sehingga ketika ada hal-hal yang beliau khawatirkan ini menyusahkan orang yang dipimpin, maka beliau pun memperhatikannya dan menjadikannya sebagai pijakan untuk membuat keputusan dan tindakan. Dan diperbolehkan untuk membagi satu surat untuk dibaca dalam dua rakaat, sebagaimana hadis Zaid bin Sabit dan Aisyah, Nabi membaca membagi surat Al-A'raf untuk dua rakaat salat maghrib. Kemudian diperbolehkan menyatukan beberapa surat fi rakaatin dalam satu rakaat. Di antara dalilnya adalah diriatkan oleh Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, kan rajul minal ansar, ada salah satu sahabat ansar yang jadi imam tetap di masjid Quba. Wa kana kullama, dan orang ini setiap kali membaca surat, yaqra'u biha lahum, yang surat tersebut dia bacakan untuk jemaahnya, untuk makmumnya dalam salat, mimma yaqra'u bihi, maka mimma dari apa yang dia baca, iftataha bil kulallahu ahad. Maka dia buka suratnya dengan surat Al-Ikhlas terlebih dahulu, hatta yafroh minha, sampai selesai surat Al-Ikhlas. Summa yakro suratan ukhra ma'aha. Kemudian dia baca surat yang lain bersama surat Al-Ikhlas. Maka Imam Masjid Quba ketika itu punya kebiasaan. Punya kebiasaan. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, kemudian baca surat apa. Nanti rakaat kedua setelah Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, kemudian lanjut salat apa. Wa kana yasna'u dzalika, dan dia melakukan hal tersebut dalam setiap rakaat. Maka sahabat-sahabatnya, yaitu para makmum, ya, menyampaikan kepadanya dengan mengatakan, Anda buka dengan surat ini, yaitu Al-Ikhlas. Tsumma la taqum, dan Anda tidak berpandangan bahasa surat Al-Ikhlas sudah mencukupimu sampai kau baca surat yang lain. Fa'imma, maka ada dua pilihan. Baca surat Al-Ikhlas saja, atau engkau tinggalkan surat Al-Ikhlas dan baca surat yang lain yang engkau inginkan. Wataqra'a bil ukhra, baca yang lain. Faqal, maka imamnya mengatakan, aku tidak mau meninggalkan surat Al-Ikhlas. Aku tidak mau meninggalkan surat Al-Ikhlas. In ahbabtum, jika kalian suka aku jadi imam kalian dengan cara seperti itu, ya aku akan tetap jadi imam. Kalian tidak suka, ya sudah, aku tinggalkan kalian, aku jadi makmum saja. Ini harga mati bagiku, enggak bisa ditawar-tawar, kata orang tersebut. Ini pilihannya dua, kalian masih sepakat aku jadi imam, maka cara aku sholat seperti itu. Kalau kalian tidak sepakat, ya sudah, saya tak jadi makmum, yang lain yang jadi imam. Wakanu, dan mereka jamaah masjid Quba ketika itu berpandangan bahasanya orang ini adalah orang yang terbaik di antara mereka. Ya, kalau yang terbaik di antara mereka, maka dia lah yang paling pantas jadi imam. Oleh karena itu mereka enggak suka kalau ada yang lain yang jadi imam selain dia. Namun mereka sebenarnya kurang serak dengan model sholat seperti itu. Falamma atahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi datang kepada mereka, karena Nabi itu sepekan sekali pergi ke Quba. Ini, sepekan sekali, setiap pekan sekali, itu Nabi ke Masjid Quba. Datang ke Masjid Quba. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, maka mereka pun menceritakan berita apa yang terjadi berkenaan dengan imam masjidnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyai si imam masjid dengan mengatakan, "Hei fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan apa yang diminta oleh sahabat-sahabatmu, dan apa yang mendorongmu untuk terus-menerus dengan surat ini di setiap rakaat?" Faqal, maka sang imam masjid Quba mengatakan, "Inni uhibbuha, wahai Nabi, aku menyukainya." Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, hubuka iyaha adkholakal jannata, cintamu pada surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke dalam surga. Maka di antara sebab masuk surga, cinta surat Al-Ikhlas. Dan namun di hadis yang lain dijelaskan, kenapa dia cinta surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dia sang orang ini mengatakan li'annaha sifatur rahmat. Karena dia cuma cerita tentang zat yang paling aku cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak cerita yang lainnya. Maka aku cinta dengannya. Maka orang ini cinta surat Al-Ikhlas karena isinya. Beda dengan orang sekarang cinta dengan surat Al-Ikhlas karena pendeknya. Nah, itu bedanya Imam Masjid Quba sekarang dengan Imam Masjid yang lainnya. Nah, ya, Imam Masjid Quba masa silam dengan Imam Masjid di zaman ini. Sama-sama cinta surat Al-Ikhlas. Namun makna dibalik cinta tersebut berbeda. Motivasi cintanya berbeda. Dan yang jadi sebab masuk surga adalah cinta surat Al-Ikhlas karena isi kandungannya. Kemudian diatkan juga oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebenarnya beliau mengatakan laqad araftu an-nadha'ir. Aku tahu pasangan-pasangan yang Nabi gandengkan di antara pasangan-pasangan tersebut. Ya, beliau hafal pasangan-pasangan surat yang jadi kebiasaan Nabi ketika sholat. Fadzakar isrina suratan, maka beliau sebutkan ada 20 surat minal mufassal dari mufassal. Surataini fi kulli rakatin. Dua surat per rakaat. Nabi itu satu rakaat baca ini sama ini. Nanti rakaat keduanya ini sama ini. Demikian seterusnya sampai ada 20 surat. Dikatakan oleh Al-Bukhari. Maka satu rakaat dua surat, kalau tadi di hadis yang sebelumnya adalah sunnah takririyah. Kemudian di sini sunnah fi'liyah. Maka bolehnya dua surat dalam satu rakaat itu berdasarkan sunnah fi'liyah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah takririyah perbuatan sahabat yang dibenarkan dan tidak disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sunnah fi'liyah Nabi dalam satu rakaat itu lebih dari satu surat, diriwayatkan oleh Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, yaitu salat tahajud berjamaah. Maka di sini dalil bolehnya salat tahajud berjamaah di rumah. Faftataha al-Baqarah, maka Nabi buka dengan surat Al-Baqarah. Kemudian aku katakan nanti setelah 100 ayat Nabi akan ruku. Ternyata lewat. Ya, fakulta aku berkata, ini berarti berkata dalam hati, yusalli biha fi rakatin. Dalam satu rakaat Nabi akan menyelesaikan surat Al-Baqarah. Famadha, ternyata masih lanjut. Yaqa'u biha, maka aku katakan, Nabi akan ruku setelah selesai Al-Baqarah. Thumma iftataha An-Nisa, ternyata Nabi lanjutkan dengan surat An-Nisa. Faqarah, dan Nabi selesaikan bacaannya, kemudian setelah itu, beliau lanjutkan dengan surat Ali Imran. Dan beliau selesaikan bacaannya. Maka dalam satu rakaat salat malam, Nabi baca tiga surat. Al-Baqarah sampai selesai, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Maka di sini dalil, bolehnya beberapa surat dalam satu rakaat. Wamatsabata fi nafli yajuzu fil fardhi. Dan apa yang dianjurkan untuk sholat sunnah, maka itu boleh dan tidak salah dilakukan di sholat fardu. Kemudian hadis ini dalil, tidak wajibnya membaca surat urut sebagaimana urutan mushaf. Itu dianjurkan, namun tidak wajib. Ini dianjurkan oleh para ulama, namun tidak wajib. Buktinya di sini, Nabi baca Al-Baqarah, tidak Ali Imran, namun An-Nisa dulu. An-Nisa baru Ali Imran. Kemudian diperbolehkan mengulang-ulang satu surat dalam dua rakaat. Telah lewat hadis Abu Dawud. Nabi membaca saat sholat subuh surat Al-Zalzalah untuk dua rakaat. Dua-duanya baca surat Al-Zalzalah. Ya, kemudian masih masalah berdiri adalah posisi kaki saat berdiri itu adalah posisi yang tabiian, posisi normal. Yang enak dalam posisi normal. Artinya la yadumuhuma, jangan dirapatkan. Jangan berdiri dirapatkan karena itu posisi yang tidak tabii. Bukan posisi normal orang kalau berdiri. Dan berdiri kemudian kakinya nempel satu dengan yang lain itu tidak normal. normalnya orang kalau berdiri, wajarnya orang berdiri mesti enggak nempel. Walayaftahuhuma juga jangan terlalu lebar. Terlalu lebar, enggak benar, nempel juga enggak benar. Lalu gimana? Ya, dipisah, namun secukupnya, sewajarnya. Karena tidak terdapat dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi membuka lebar-lebar dua kakinya. Demikian juga atau Nabi menempelkannya. Ya, kemudian kaidah dalam masalah gerakan solat, "Faman lam yarid fihi sifatun ani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fal aslu ayyabqa ala halihi bi muqtada tabi'ah." Ini kaidah berkenaan dengan masalah gerakan solat. Jika tidak terdapat dalam masalah tata cara sholat, ada satu tata cara tertentu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada dasarnya maka ia beko tetap sebagaimana keadaannya menurut keadaan yang normal dan biasa. Keadaan yang normal dan biasa. Akan tetapi sahabat radhiyallahu anhum, salah satu mereka menempelkan mata kakinya dengan mata kaki kawannya dalam rangka meluruskan saf. Maka ini jadi dalil bahasanya al-umdah yang jadi tolak ukur dalam lurusnya saf bukanlah ujung jari. Lurusnya saf itu bukan tolak ukurnya, bukan ujung jari kaki, namun yang jadi tolak ukur adalah mata kaki. Karena tentu an-najism mabniun alaihi alal ka'bi. Karena tentu badan itu dibangun di atas, di atas mata kaki. Adapun ujung jari kaki, maka itu tidak teranggap untuk lurusnya saf. Karena sebagian orang kakinya pendek, sebagian orang kakinya panjang. Telapak kakinya ada yang pendek, ada yang panjang. Fali itabarna, maka seandainya kita jadikan tolak ukur parameter lurusnya saf adalah ujung ujung jari-jari kaki. Wakanat rijlu rajuli, dan kaki seseorang itu telapak kakinya panjang. Lazimau ayata akhar, jadilah dia mundur, tidak lurus dengan saf. Karena temannya pendek-pendek telapak kakinya, dia telapak kakinya panjang. Kemudian jadi tolak ukur ujung telapak kaki, maka jadinya dia mundur. Wainkanat qasiratan, kalau dia telapak kakinya pendek, temannya panjang-panjang, lazim ayata qaddam, jadilah dia maju di depan kawan-kawannya. Idan, jika demikian, maka untuk tolak ukur dalam menata lurusnya saf adalah bil ka'ab, dengan mata kaki. Maka para sahabat dalam rangka mewujudkan saf yang betul-betul lurus, satu mereka menempelkan mata kakinya dengan mata kaki kawannya. Dan maka menempelkan mata kaki dengan mata kaki itu muradun li ghairihi, bukan muradun li nafsihi. Dimaksudkan untuk yang lain, yaitu apa? Lurusnya saf. Walaysa muradan lidzati, dan bukan karena menempelkan mata kaki dengan mata kaki adalah ibadah apapun kondisinya. Walihada, oleh karena itu tidak terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia membuka di antara dua kakinya fathan dengan bukaan yang terlalu lebar, ghairu tabi'i, yang tidak wajar. Maka tidak benar tindakan sebagian orang yang ngejar telapak kaki, mata kaki sebelahnya sampai berdirinya ghairu tabi'i. Ini tindakan yang keliru. Tindakan yang letak kelirunya apa? Karena hal ini ilzaku ka'abil ka'ab muradun li ghairihi. Ini satu hal yang keliru, karena menempelkan mata kaki dengan mata kaki yang lain itu muradun li ghairihi. Itu bukan dimaksudkan sebagai ibadah itu sendiri. Maka kalau itu dimaksudkan muradun binafsihi, ya kalau sampingnya geser, ya lebarkan kakimu, lebarkan lagi sampai begagah. Kalau itu muradun li nafsihi, itu semata-mata itu ibadah. Bukan, ini muradun li ghairihi. Apa muradun li ghairi? Tahqiqan li tasfiyati saf. Apa yang jadi maksud tahqiqan li hadhi taswiyah? Mewujudkan dan memastikan saf itu lurus. mencari maksud sab itu lurus, maka bukan itu semata-mata itu adalah ibadah. Maka ini letak kesalahan sebagai orang yang semangat menerapkan hadis sehingga kemudian atau mengikuti apa yang Nabi atau yang dilakukan oleh para sahabat, mata kakinya nempel dengan yang lain sampai ngejar sebelahnya. Ini tidak benar, karena ini bukanlah muradan dinafsihi, bukan memang jadi ibadah itu sendiri. Nah, yang jadi ibadah adalah lurusnya shaf di antara dan para sahabat untuk keperluan hal tersebut. Mereka pastikan dengan cara mata kaki nempel dengan mata kaki yang lain. Kemudian rukuk. Dan setelah selesai qiraah, setelah selesai membaca Al-Quran, Al-Fatihah dan surat yang lain, dan yukabbir membaca takbir sambil mengangkat kedua tangan sebagaimana posisi dua tangan saat takbiratul ihram. Fayarka lalu rukuk, diatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Atakbir fi ruku' wa ma ba'daha, tentang adanya takbir ketika meruku' wa ma ba'daha dan setelah ruku'. Lihatkanlah Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bertakbir setiap merunduk dan bangkit. Lihatkanlah Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat kedua tangannya lurus pundak ketika membuka sholatnya. Demikian juga lurus pundak ketika takbir untuk rukuk dan ketika mengangkat kepala dari rukuk. Rafa'ahuma, Nabi angkat keduanya, yaitu dua tangannya, kadzalika seperti itu, lurus pundak aidan juga. Sambil Nabi mengatakan sami'allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu. Wa kana la yaf'alu dzalika, dan Nabi tidak melakukan hal tersebut, mengangkat tangan fi sujud ketika sujud, untuk sujud ketika mau sujud ataupun bangkit dari sujud. Dalam riwayat yang lain, Nabi tidak melakukan hal tersebut ketika mau sujud, tidak pula ketika mengangkat kepala dari sujud. Kemudian al-hay'ah al-fi'liyah li ruku', kemudian tata cara atau perbuatan untuk ruku'. Ya, maka yang Nabi tuntunkan berkenaan dengan tata cara rukuk, yamuddu dhahrahu, Nabi luruskan punggungnya. Wa yahsiruhu, dan Nabi Nabi luruskan, demikian terjemah bebasnya. Mana asal dari hasara, artinya Nabi tarik. Semula berdiri kemudian ditarik jadi ruku. Mana asal hasara yahsiru, itu artinya menarik. Asalnya untuk ranting pohon. Al-Khattabi mengatakan tentang masalah hasara, maknahu thanna dhahrahu, Nabi tekuk punggungnya. Wa khafidhahu, dan rundukkan. Nabi rundukkan punggungnya. Wa asul al-hasr, makna asal dari al-hasr adalah antakhudha bitarfi syai', anda pegang ujung sesuatu, thumma tajbadhuhu, kemudian anda tarik. Ini, ilaika, mendekat kepada anda, semacam ranting pohon. Anda pegang ujungnya yang ada daunnya, kemudian anda tarik mendekat ke anda, itu namanya hasara. Fatumiluh, kemudian dengan itu maka dia jadi condong. Fain hasiru, nah, itu makna hasar. Maka ditarik, maka kalau ditarik berarti posisi berdiri, rukuk ditarik. Tidak masih dalam posisi berdiri, namun betul-betul ketarik ke arah yang menarik. Fala yukawisuhu, dan tidak kemudian berbentuk kaos. Kaos busur. Tidak kemudian melengkung seperti bentuk busur, namun ditarik sehingga lurus. Kemudian Nabi jadikan kepalanya lurus punggungnya. Tidak diturunkan, tidak ditengadahkan. bahkan punggungnya itu lurus dengan kepalanya. Yujafi, Nabi jauhkan adud, adud itu lengan atas, dua lengan atasnya dari lambungnya. Dari janbaihi dua lambungnya. Maka dikeluarkan, dijauhkan, dikeluarkan. Bukan demikian, namun keluar. Kemudian Nabi letakkan dua telapak tangannya pada dua lututnya. Mufarad dalam keadaan terbenggang jari-jarinya. Maka jari-jarinya dalam keadaan dibuka, bukan merapat, namun terbuka. Kalqabit alihima. Sehingga seakan-akan itu menggenggam sesuatu, memegangi lutut. Ay ala rukbatain, itu dua lutut. Kemudian posisi kaki seperti posisi berdiri. Diatkan oleh Bukhari dari Muhammad ibn Amr ibn Atta. Dia duduk bersama sejumlah sahabat Nabi SAW. Fadzakarna, maka kami sampaikan solatnya Nabi SAW. Maka Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan, aku adalah orang yang paling hafal di antara kalian solatnya Rasulullah SAW. Maka aku lihat Abu Sa'id Al-Khudri, jika dia kabbara, bertakbir, yaitu takbiratul ihram, dia jadikan telapak tangannya lurus pundaknya. Bukan menempel pundak, cuma lurus pundak. Namun, bukan nempel pundak, namun lurus pundak. Wa idza raka'a, dan jika beliau rukuk, amkana yadaihi, beliau tekankan, beliau cengkramkan dua telapak tangannya pada dua lututnya. Tsumma hasara dhahra, beliau tarik punggungnya, tidak melengkung namun ditarik sehingga lurus. Fa idza rafa'a ra'sahu, jika beliau mengangkat kepalanya, istawa, maka beliau tegak lurus. Hatta ya'uda kullu faqarin, sehingga kembalilah setiap ruas tulang punggung, maka nahu pada tempatnya dan posisinya saat berdiri. Fa idza sajada, dan ketika beliau bersujud, meletakkan dua telapak tangannya ghairu muftarisin, dan telapak tangannya tidak dihamparkan, tidak diletakkan di lantai. Ini telapak tangannya saat sujud tidak diletakkan di lantai. Wala qabidihima, tidak pula menggenggam keduanya. Maka telapak tangannya terbuka, tidak menggenggam atau mengepal, namun terbuka. Wastaqbala bil atrafil asabi rijlaihi, dan dihadapkan semua ujung-ujung jari kakinya ke arah kiblat. Maka semua ujung-ujung jarinya diarahkan ke arah kiblat, bukan ini jempolnya, namun semua ujung-ujung jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Demikian salat yang dipraktekkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi. Fa idza jalasa, maka ketika beliau duduk di setelah dua rakaat, maka beliau menduduki kaki kirinya. Wa nasaba al-yumna, sedangkan telapak kaki yang kanan ditegakkan. Sedangkan jika duduk di rakaat yang terakhir, maka beliau julurkan kaki yang kiri, kemudian beliau tegakkan kaki yang lain, yaitu kaki kanan, dan beliau duduk ala maq'adatihi, pada pantatnya. Pantatnya yang duduk di lantai, atau di lantai sujud. Diatkan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, wa kana idza raka'a, dan ada Nabi SAW jika rukuk, maka nadi lam yuskhis, tidak merundukkan kepalanya, walam yusawid, tidak pula menengadahkan kepalanya. Yusawid mananya yarfa'hu. Walakin baina dhalika, akan tapi tengah-tengah antara itu. Dan diatkan Nasa'i dari Abi Mas'ud radhiallahu anhu, yang menggambarkan tentang salatnya Nabi SAW. Ini Abi Mas'ud beda dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu muhajirin, Abi Mas'ud itu ansar. Maka Abu Mas'ud al-Ansari. Beliau mendeskripsikan salatnya Nabi SAW. Falam maroka'a, maka tatkala Nabi rukuk, Nabi letakkan rohataihi, dua telapak tangannya pada dua lututnya. Ja'ala asabi'ahu asfala min dalika. Dan ketika meletakkan tersebut, Nabi jadikan jari-jari nya itu lebih rendah dari lututnya. Wajafa, dan beliau jauhkan dua sikunya. Hatta istawa kulli syai'in minhu, sehingga sempurnalah segala sesuatu darinya. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, fa idza raka'a, maka jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, amkana kafaihi min rukbataihi, maka dua telapak tangan Nabi itu mencengkram dua lututnya. Wa faraja, dan Nabi benggang, ya, tidak dirapatkan jari-jarinya. Thumma hasara dhahrah li tariq, punggungnya tidak melengkung. Ghaira muqni'in ra'sahu, ya, beliau tidak terlalu merundukkan kepalanya, tidak terlalu merundukkan kepalanya. Wala safihin bi khaddihi, safihin bi khaddihi maknanya ghaira mubrizin safata khaddihi ma'ilan fi ahadi saqain. Ya, beliau tidak menampakkan lembaran pipinya ma'ilan, condong kepada salah satu sisi. Ya, maka pipi Nabi lurus ke bawah, tidak kemudian bentuk wajah Nabi lurus ke bawah, tidak kemudian ada yang begini sehingga atau kemudian agak begini, enggak. Namun wajah Nabi kemudian menghadap ke, ya, tertunduk ke arah bawah, tidak begini, sehingga kalau dilihat dari atas nanti kemudian pipinya terlihat, ya, baik arah kanan ataupun arah kiri, tidak demikian. Namun wajahnya, pipinya kemudian ke arah bawah. Dalam riwayat yang lain, thumma raka'a, kemudian Nabi rukuk dan Nabi letakkan dua telapak tangannya pada dua lututnya, seakan-akan menggenggam, mencengkram dua lututnya. Wa wattara yadaihi, dan beliau jadikan dua tangannya itu seakan-akan watar itu tali busur. Fatajafa an jambaihi, dengan Nabi jauhkan dari lambungnya. Maka seakan-akan lambung itu busur, atau kemudian, ya, tali busur, kemudian ini tangannya itu seperti busurnya. Kemudian diriwayatkan oleh dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, wa idza raka'a, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk, wa idza raka'ta, jika engkau rukuk, fadha' rahataika, maka letakkanlah dua telapak tanganmu pada dua lututmu. Wamdud, kemudian panjangkanlah punggungmu. Kemudian hay'ah kauliyah li rukuk, apa yang dikatakan saat rukuk. Maka yaqul, maka yang diucapkan saat posisi ruku adalah ucapan subhana rabbiyal azim. Diatkan oleh Abu Daud dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tatkala turun surat subhana rabbiyal azim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, letakkanlah bacaan tersebut pada ruku kalian. Tatkala turun surat subhana rabbikal a'la, surat al-a'la, Nabi katakan letakkanlah bacaan itu untuk sujud kalian. Diatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dan diatkan oleh Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, hina ketika beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, kata Hudzaifah, dan Nabi rukuk dan mulailah beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku, dan dia adalah zat yang maha agung. Wa yuqarriru, hukum dan bacaan subhana rabbiyal azim itu diulang sampai tiga kali, dan ini adalah adnal kamal, adalah derajat sempurna yang paling rendah. Dari Imam Ahmad dan Abu Dawud, takdirhu, penetapan kadar sebanyak tiga kali untuk bacaan subhana rabbil azim. Dan bacaan yang paling banyak untuk subhana rabbil azim bagi imam adalah 10 kali. Kalau bagi makmum bisa lebih dari itu. Ketika imamnya kok belum bangkit-bangkit, ya dia bisa panjangkan, dia ulang-ulang, boleh jadi 15 kali atau seterusnya. Walil munfarid, untuk orang yang salat sendirian, masya'a, maka bisa diulang-ulang sebanyak yang dia inginkan. Diatkanlah Abu Dawud dan Ahmad dari Sa'id bin Jubair dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fi miqdar, tentang kadar tasbih dengan angka 10. Yudifu al-musalli ila dalika, dan seorang yang sholat itu menambahkan di samping bacaan subhana rabbiyal azim, hendaklah dia bacakan mawarda, bacaan yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, yaitu dengan diulang-ulang kalimat subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maka bacaan ini adalah bacaan tambahan dan bukan pengganti subhana rabbil azim. Bacaan ini adalah bacaan tambahan, bukan pengganti, namun tambahan. Maka orang bisa tambahkan subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, kemudian dia tambahkan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Bukan pengganti namun tambahan. Bukan pengganti namun tambahan. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan satu rukuk dan sujudnya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wa fi riwayat dalam riwayat yang lain, Nabi yukthir, memperbanyak mengucapkan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli saat rukuknya dan saat sujudnya. Dan maksudnya adalah tambahan. Oleh karena itu tadi judulnya yudifu al-musalli. Orang yang sholat menambahkan, bukan menggantikan, namun menambahkan. Ya, tambahannya ya, yang pokok subhana rabbil azim. Tambahannya boleh subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, boleh juga ini bisa milih dan bisa digabung. Bisa milih dan bisa digabung. Kalau orang ingin rukuk yang panjang maka dia gabung. Cara memanjangkan rukuk, melamakan rukuk dengan menggabung. Ya, maka bisa juga dengan subuhun kudus rabbil malaikati wa ruh. Diatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, mengatakan saat rukuk dan sujudnya subuhun kudus rabbil malaikati wa ruh. Subuh artinya Allah. Oleh karena itu kita katakan subuh adalah khabar, mubtada'nya dibuang. Sehingga makna asalnya anta ya rabbana subuhun. Ya Allah, engkau adalah subuh. Kudus dan rabbul malaikatu, rabbul malaikati waru, dan rabbnya para malaikat waru, dan rabbnya Jibril. Maka ya Allah, engkau adalah subuhun, engkau zat yang maha suci, bersih dari segala aib, kejelekan, kudus, maha suci dari segala kekurangan dan kejelekan. Engkaulah pemilik malaikat dan aruh. Ruh maknanya Jibril, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, nazala bihi ruhul amin. Ya, Al-Quran itu turut dibawa oleh ruhul amin, yaitu Jibril. Maka di antara gelar Jibril adalah ruhul amin, ruh yang terpercaya. Dan Allah Azza wa Jal berfirman, yawma yakumu ruhu wal malaikatu shaffa, pada hari di mana Jibril dan para malaikat berbaris. Bisa juga ditambahkan dengan bacaan yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ali radhiallahu anhu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika rukuk mengucapkan Allahumma laka raka'tu, ya Allah, hanya kepadamu aku rukuk. Sehingga tidak boleh rukuk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sini laka raka'tu, ya, yang ini yufidul hasar. Karena harusnya raka'tu laka, namun diubah menjadi laka raka'tu menunjukkan makna hanya. Maka rukuk hanya boleh untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh untuk yang lain. Hanya kepadamu aku beriman. Hanya kepadamu aku pasrah. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, dan sarafku semuanya tunduk padamu. Khusyuk dan hina padamu. Dan yuksir fi rukuk, saat rukuk memperbanyak sanjungan dan pengagungan pada Allah azza wa jalla dengan membaca subhanahu rabbil azim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masaha anhu, dalam hadis yang sahih dari Nabi, ala ingatlah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an saat ruku ataupun saat sujud. Dan kalau saat sujud, maka dianjurkan untuk memperbanyak doa. Apakah doanya boleh doa yang diambil dari ayat Al-Qur'an? Jawabannya boleh. Misalnya rabbana atina fiddunya hasanah, atau rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau yang lain. Rabbana hab lana min azwajina. Saat sujud boleh itu dibaca. Bagaimanakah dengan larangan membaca Al-Qur'an saat sujud? Jawabannya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. untuk masing-masing orang sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya adalah doa, maka tidak apa-apa membaca Rabbana Hablana. Dan kalau orang membaca Rabbana Hablana niatnya baca Quran, tidak boleh. Kalau niatnya doa, tidak apa-apa. Sebagaimana pendapat ulama yang melarang wanita haid untuk membaca ayat Al-Quran. Maka mereka mengatakan, padahal mereka melarang baca Al-Quran. Meskipun dengan hafalan, itu terlarang. Maka mereka ulama fikih yang melarang hal tersebut, mereka mengatakan, tapi enggak mengapa seorang mengucapkan ketika saat haid ada musibah, kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, atau dia mengucapkan bismillah dengan niat zikir dan bukan baca Al-Quran. Maka dengan niat zikir dan bukan niat baca Al-Quran. Kalau niat baca Al-Quran enggak boleh. Tapi kalau niatnya zikir maka enggak apa-apa. Maka demikian juga bacaan doa yang diambil dari ayat Quran yang dibaca saat sujud. Jika niatnya baca Al-Quran maka tidak boleh. Jika niatnya doa maka tidak mengapa. Fa'ama ruku' adapun saat ruku' maka agungkanlah pada saat ruku' Rabb Azza wa Jal. Adapun saat sujud maka sungguh-sungguhlah engkau untuk berdoa. Fa'kominun maka pantas dan layak untuk dikabulkan. Kominun artinya hariyun layak untuk dikabulkan. Akan tapi jika kalian berdoa kepada Allah, akan dikabulkan untuk kalian jika kalian berdoa minta pada Allah saat sujud. Maka dia di sini disampaikan bahasanya rukuk hendaknya isinya pengagungan kepada Allah Azza wa Jal. Maka dari hadis ini maka disimpulkan tidak boleh ada doa saat rukuk. Atau sebagian ulama membuat kesimpulan, tidak boleh ada doa saat ruku. Oleh karena itu, maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama kemudian mempermasalahkan bacaan ruku dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Karena ada kalimat Allahumma gfirli. Ini tidak sesuai dengan hadis. Hadisnya mengatakan, fa'adhimu fi rabba azza wa jal, jangan berdoa. Isinya ta'zim, pengagungan kepada Allah. Maka kemudian sebagian ulama mempermasalahkan bacaan ini Allah maghfirli yang dibaca saat ruku. Namun yang benar wallahu ta'ala a'lam di sini adalah kita katakan mustathna, terkecualikan. Pada dasarnya tidak ada doa saat ruku. Isi ruku adalah ta'zimu rabbi, adalah pengagungan kepada Allah Azza wa Jal. Namun karena terdapat hadis yang menunjukkan bolehnya Rabbi Firli saat ruku, karena Nabi membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ya, maka itu terkecualikan. Itu bisa kita katakan takhsis untuk hadis fa'amma ruku'u fa'adhimu fihi rabba Azza wa Jal. Itu ditakhsis dengan hadis ya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Walau kau tidak boleh baca Al-Quran saat ruku. Diatkanlah Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ingatlah bahasanya aku dilarang untuk membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Saat ruku maka agungkanlah Allah Azza wa Jal, saat sujud maka sungguh-sungguhlah berdoa. Selayaknya untuk dikabulkan. Dan ini sering dilanggar oleh sebagian imam. Oh, nanti rakaat kedua saya baca apa ya? Nah itu disiapkan pas ruko. Disiapkan pas ruko itu murojaah sebentar. Wah inilah ayat ini. Maka jadilah melanggar larangan baca Al-Quran saat ruko. Kemudian arafu minar ruko, bangkit dari ruko. Kemudian mengangkat kepala plus juga mengangkat dua tangan, dua telapak tangan, sebagaimana mengangkat dua telapak tangan saat mau ruku dan saat takbiratul ihram. Qailan sambil mengatakan saat bangkit, sami Allah liman hamidah. Yang ini disingkat dengan bacaan tasmi'. Ya, maka kemudian membaca bacaan tasmi', sami Allah liman hamidah. Berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar dan Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhum. Sehingga Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika mengangkat kepalanya dari ruku. Dan diriwayatkan Imam Ahmad dari Fa'ah radhiyallahu anhu, kemudian rukuklah sehingga tenang dalam keadaan rukuk, kemudian angkatlah, bangkitlah sehingga tenang dalam keadaan berdiri. Kemudian diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, kemudian irfa, bangkitlah sehingga tenang dalam keadaan berdiri. Dan makna sami'allahu liman hamidah adalah Allah mengkabulkan siapa saja yang memujinya. Dan yang dimaksud Allah mengabulkan siapa yang memujinya adalah Allah memberi pahala atas pujiannya. Maka mendengarnya Allah itu ada dua macam. Mendengar dalam artian menangkap hal-hal yang didengar. Dan yang kedua dalam mendengar dalam artian memberikan respon. Innaka sami'u du'a, ya Allah engkau adalah zat yang mendengar doa. Bukan sekedar didengar saja. Artinya didengar kemudian direspon. Dan jika telah iktadalah qa'iman, sempurna berdiri, maka mengucapkan bacaan tahmid yang bunyinya Rabbana walakal hamdu. Lianna halal qiyam, karena saat proses berdiri mengucapkan sallallahu liman hamida. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengucapkan sallallahu liman hamida saat mengangkat sulbahu, tulang punggungnya, dari rokaah, dari ruku. Maka ini menunjukkan bahasanya salah satu makna rokaah di samping rokaat adalah ruku. Kemudian mengatakan dalam posisi tegak berdiri, Rabbana lakal hamdu. Dalam riwayat yang lain, Rabbana walakal hamdu. Wa yajuzu ayakula, dan boleh Rabbana lakal hamdu tanpa wawu. Boleh juga mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Boleh juga mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kullu hadis sifat al-arba, semua empat model bacaan ini terdapat dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslim selayaknya terkadang mengucapkan hal ini, terkadang mengucapkan hal itu di waktu yang berbeda. Tidak menggabungkannya dan mengucapkannya dalam satu waktu. Jadi bacaan tahmidnya ada dua model. Rabbana lakal hamdu model yang pertama, kemudian Rabbana walakal hamdu model yang kedua. Kemudian boleh Allahumma Rabbana lakal hamdu tanpa wawu. Boleh juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada empat model bacaan. Dan diatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maksudnya Nabi SAW ketika mengangkat kepalanya dari rukuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah, setelah tegak berdiri Rabbana walakal hamdu. Dalam riwayat Abu Hurairah, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Wa anhu dari Abu Hurairah, jika imam tegak ya, mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka adalah kalian ucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kemudian dia kalau muslim dari Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang Nabi baca Allahumma Rabbana lakal hamdu. Itu beberapa bacaan, atau yang terakhir tadi, empat model bacaan tahmid saat tegak dari bangkit dari rukuk. Demikian kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.